Ku pernah punya cinta, namun kini ku senang suka kamu. Cintaku dulu telah ku buang jauh, kini ku ingin kamu. Ku pernah menyendiri di sini, ruangku terasa sepi, walaupun bibir kita belum mencoba. Siapa yang tahu akan sama hatimu dan juga hatiku. Banyak yang bercinta bertahun-tahun putus juga. Ku harapkan dengan dirimu, walaupun singkat pendekatan, cinta kita akan abadi. Sedang suka kamu, cintaku.